رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله معشر المسلمين والمسلمات وابناء الطلبة رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk ke hadis yang ke-9. Hadis yang menyebutkan tentang keimanan terhadap takdir. Hadis yang menyebutkan tentang keimanan terhadap takdir. Sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu biqadar, telah ditakdirkan, telah ditetapkan. Hatta al-ajiz wal-kais, bahkan lemah, al-ajiz lemah, malas, wal-kais semangat, itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Juga kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwasannya Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menetapkan segala sesuatu, baik takdir itu khair wasyar, takdir-takdir yang baik, yang jelek menurut manusia, semuanya telah Allah tetapkan, yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, semuanya Allah yang ciptakan. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, tidaklah kalian tahu, annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, bahwasannya Allah maha mengetahui, ma fis sama'i wal ard, apa-apa yang terjadi di langit dan di bumi, yang terjadi Allah ketahui. Inna dzalika fi kitab, dan itu semua telah disebutkan di dalam kitab Allah, di Lauhil Mahfuz, menunjukkan sebelum itu terjadi, apa yang terjadi di langit dan di bumi Allah telah ketahui, semuanya tidak pernah luput sedikit pun dari penguasaan Allah, pengetahuan Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan hal itu bagi Allah mudah sekali, sangat mudah bagi Allah. Allah telah tentukan semuanya dari awal penciptaannya sampai kemudian semuanya Allah matikan, Allah wafatkan, semuanya telah Allah tetapkan. Thumma inna allaha yunafidhu hadhihi al-aqdar, kemudian dilanjutkan oleh Syekh, kemudian itu semua takdir-takdir, ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan, yunafidhu hadhihi al-aqdar, kemudian dia berputar, kemudian dia terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan tentunya di dalamnya tidak pernah luput dari hikmah dan keinginan dari Allah. Segala terjadi pasti ada hikmahnya di balik itu, dan semua yang terjadi semuanya atas kehendak Allah Jalla wa'ala, tidak pernah ada satu pun luput darinya. Allah yang tentukan semuanya. Apa-apa kana wa ma yakunu, apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yang belum terjadi, semuanya tidak pernah luput dari Allah Jalla wa'ala. Luar biasanya pengetahuan Allah, tentunya sangat berbeda, jauh berbeda dari makhluknya yang memiliki banyak kekurangan. Allah penuh dengan kesempurnaan. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang belum terjadi, dan apa yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui, dan itu semua telah Allah takdirkan, hanya menunggu waktu saja berputar. Kita yang saat ini masih hidup, masih bisa menghirup udara segar, masih sehat, telah ada takdir ketentuan yang Allah tentukan kepada kita, kapan kita wafat, kapan kita mati, yang nantinya ketika datang takdir tersebut kita tidak akan mampu menolaknya, dan Allah telah tahu itu semua. Wa ma'a khalqihi lil ibadi, dan bersamaan dengan itu ketika Allah menciptakan ketentuan-ketentuannya, takdir-takdirnya, semua telah Allah tentukan. Bersamaan dengan itu Allah juga menciptakan bagi makhluknya, bagi kita hamba-hambanya. Allah juga ciptakan pada diri kita, apa itu? Af'aluhum wa sifatuhum, perbuatan-perbuatan kita, sifat-sifat kita juga telah Allah takdirkan, juga telah Allah berikan kepada kita. Sifat-sifat kita, perilaku-perilaku kita, semua ini telah ada dalam ketentuan Allah. Faqad a'tahum qudratan wa iradatan, dan ketika Allah menciptakan kita manusia, menentukan takdir-takdir kita, bersamaan dengan itu Allah juga berikan kepada kita sifat, yaitu sifat yang Allah berikan pada manusia, kudrah, kemampuan. Allah berikan kepada manusia kemampuan, kudrah. Ketika dia bisa melakukan sesuatu, menunjukkan Allah berikan padanya kudrah, kemampuan. Kemudian iradah, Allah juga ciptakan, Allah berikan sifat kepada manusia, yaitu iradah, keinginan. Ini perkara penting yang disebutkan oleh Syekh. Ketika Allah telah tentukan takdir-takdir bagi seluruh makhluknya, bersamaan dengan itu makhluk tersebut Allah berikan kudrah, kemampuan. Bersamaan dengan itu Allah juga berikan kepada makhluknya iradah, keinginan. Yang dengan iradah, kemampuan tersebut, makhluk bisa memilih mana yang salah, mana yang benar. Mana yang salah, mana yang benar. Allah berikan sifat kepada mereka kudrah, kemampuan. Bersamaan dengan itu Allah berikan iradah, keinginan. Yang dengan dua hal tersebut manusia bisa memilih mana yang baik, mana yang jelek. Dan kedua hal tersebut, sifat tersebut, menunjukkan bahwasannya mereka makhluk-makhluk, hamba-hamba Allah, mereka tidak dipaksa oleh Allah. Ini poin pentingnya. Bersamaan dengan kudrah, kemampuan, iradah, keinginan, manusia bisa memilih antara yang baik dan yang jelek, antara satu hal dengan hal yang lain, menunjukkan manusia, hamba-hamba Allah, mereka tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu walaupun Allah telah takdirkan sesuatu baginya. Ini poin pentingnya. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam permasalahan qadar, qadha dan qadar, keimanan terhadap takdir, pembahasan aqidah keimanan, para ulama pasti membahas permasalahan ini. Pasti setiap permasalahan qadar, keimanan terhadap takdir, pasti dibahas permasalahan ini. Permasalahan Allah telah menetapkan seluruh takdir, bersamaan dengan itu Allah tetapkan sifat bagi yang telah ditakdirkan. Sifatnya qudrah, kemampuan, iradah, keinginan. Kenapa demikian? Karena ada dua kelompok sesat, dua kelompok yang pemahamannya keliru terhadap permasalahan keimanan terhadap takdir. Yang pertama ada Jabriyah. Jabariyah. Yang pertama ada Jabariyah. Pemahaman Jabariyah. Mereka ini hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, memiliki keyakinan bahwasannya Allah telah menciptakan seluruh takdir, ketentuan-ketentuan yang dengan itu manusia terpaksa melakukan sesuatu karena telah ditakdirkan. Jadi mereka beranggapan manusia, hamba-hamba Allah, mereka terpaksa dalam melakukan sesuatu. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, yang pertama tadi, ini ekstrim kanan. Dia ekstrim ke arah kanan. Yang kedua ada Mu'tazilah. Mu'tazilah. Dua kelompok sesat, pemahamannya keliru dalam banyak hal, salah satunya dalam perkara takdir. Mereka berpendapat makhluk, hamba-hamba, menciptakan takdirnya sendiri. Mereka memiliki keyakinan yang mereka pahami bahwasannya makhluk-makhluk ini bisa menetapkan takdirnya sendiri. Ini Mu'tazilah ekstrim kiri. Dan kedua-duanya ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang sesat. Yang benar yaitu yang tadi kita sebutkan, pemahaman ahlu sunnah, Allah telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh hambanya, bersamaan dengan itu hambanya diberi kemampuan, hambanya diberi keinginan, mereka tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan dan memiliki keinginan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mereka meyakini bahwasannya ketika mereka lakukan sesuatu ini karena keterpaksaan, terpaksa dia beramal, dengan tidak langsung dia telah menuduh Allah telah menakdirkan takdir yang jelek baginya. Dia telah bersu'udzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ketika seseorang mengatakan dirinya terpaksa melakukan sesuatu, kenapa dia melakukan maksiat? Kenapa engkau melakukan maksiat? Dia menjawab, ini kan takdir yang Allah takdirkan kepadaku. Dia berhujjah dengan takdir. Dia beralasan dengan takdir. Dia melakukan kesalahan dikarenakan takdir. Pertanyaan yang mungkin perlu mereka jawab. Dari mana mereka mengetahui takdir sebelum mereka lakukan? Dari mana mereka mengetahui takdirnya demikian-demikian sebelum mereka lakukan? Tentu manusia tidak mengetahui takdirnya setelah, kecuali setelah dia lakukan, baru dia ketahui. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala telah menciptakan takdir, bersamaan itu memberikan kemampuan, memberikan keinginan untuk makhluknya. Yang tujuannya apa? Agar makhluk tersebut bisa memilih. Ini orang Jabariyah, orang yang menganggap bahwa mereka terpaksa melakukan sesuatu. Coba kita tawarkan kepada mereka satu air, satu gelas air berisi air putih. Satu gelas air berisi air putih, air minum biasa. Kemudian gelas satunya adalah air got, air comberan. Kira-kira mereka memilih yang mana? Orang waras akan memilih air putih. Dia tidak mengetahui takdirnya kecuali setelah dia memilih. Dan pilihannya sesuai dengan iradah, keinginannya yang Allah berikan pada dirinya, kemampuannya. Dia akan memilih air putih. Tidak mungkin dia memilih got, air comberan. Allah berikan kepadanya iradah, kemampuan. Allah berikan kepadanya iradah, keinginan, kudrah, kemampuan. Dia bisa memilih air putih karena itu lebih baik dan jauh lebih baik daripada air comberan, air got. Namun dalam perkara agama, kenapa mereka memahami bahwasanya amalan-amalan hamba itu dipaksa melakukannya? Mereka tidak sholat. Kenapa? Karena mereka berpendapat Allah telah takdirkan pada diriku hal yang demikian. Jadi kalaupun aku sholat, ya Allah tidak menakdirkan aku sholat. Allah menakdirkan aku tetap di rumah, aku tidak melakukan apa-apa. Hal yang sangat aneh sekali. Ketika kita tawarkan dua minuman tersebut, dia bisa memilih yang baik. Namun dalam perkara amalan, kenapa dia tidak bisa memilih? Padahal Allah telah berikan kudrah, kemampuan, iradah, keinginan. Dia bisa memilih sholat agar Allah masukkan dia ke dalam surga. Dia bisa memilih pilihan-pilihan yang baik. Kenapa dia harus memilih pilihan-pilihan yang buruk? Adapun yang kedua, Mu'tazilah ini, mereka berkeyakinan bahwasannya manusia yang mampu membuat takdirnya sendiri, mereka yang tentukan. Ini juga keliru. Segala sesuatu telah Allah takdirkan. Ada sebagian manusia yang mereka bekerja siang malam dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Dia dapat gaji 1 juta. Ada yang lainnya, dia bekerja dari jam 7 sampai jam 12 siang. Jam 7 pagi, jam 12 siang. Namun ternyata Allah takdirkan mereka rezeki yang berbeda. Menunjukkan bukan mereka yang mengatur takdirnya, Allah. Namun Allah berikan kepada mereka kemampuan. Allah berikan kepada mereka keinginan untuk melakukan sesuatu. Bukan manusia yang menentukannya, Allah telah tentukan. Mereka hanya berusaha dengan kemampuan yang telah Allah berikan. Allah tidak paksa hambanya. Allah beri pilihan kepada mereka. Ingin engkau masuk surga, maka beramal soleh. Atau engkau ingin masuk ke dalam neraka, maka tinggalkanlah hal-hal yang Allah wajibkan. Ada pilihan Allah berikan. Dan ini semuanya sesuai dengan ketentuan Allah. Makanya dalam suatu hadis, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada satu orang pun dari kalian. وَقَدْ عُلِمَا مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ. Kecuali telah diketahui tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah diketahui, yakni telah diketahui oleh Allah siapa yang menjadi ahlu surga, ahlul jannah, penghuni surga, tempat tinggalnya di surga. Wa maq'aduhu minan nar, dan Allah juga telah ketahui ada di antara mereka yang tempatnya di neraka. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah telah ketahui di mana akhirnya nanti kita, apakah kita di dalam surga ataupun di dalam neraka. Dan itu semua telah ditakdirkan. Kita yang hadir di sini telah ditakdirkan oleh Allah sebelum kita hidup malahan. Si fulan ahli surga, si allan ahli neraka, telah ditentukan oleh Allah. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan hal ini, para sahabat bertanya, faqila ya Rasulullah fa fimal amal. Ya Rasulullah, kalau seandainya tempat kami sudah diketahui di neraka, ada yang di dalam surga, maka untuk apa kami beramal? Ditanya oleh para sahabat. Karena sangat mengherankan tentunya. Kita telah ditetapkan tempatnya, namun di sisi yang lain Allah memerintahkan kita untuk beramal. Oleh karenanya para sahabat merasa kebingungan dengan apa yang Nabi sebutkan. Ya Rasulullah, fa fi mal amal. Kalau demikian Rasulullah, tempat kami ada yang neraka, ada yang di surga, untuk apa kami beramal? Kata para sahabat. Namun kata Nabi, ini yang perlu kita perhatikan, i'malu, kata Nabi, beramallah, kata Nabi. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Nabi. Beramallah. Fakullun muyassarun, setiap kalian akan dimudahkan. Lima khuliqa lahu, untuk apa dia diciptakan, akan dimudahkan. Apakah untuk ahlu surga, ahlul jannah, atau ahlun nar? Setiap kita akan dipermudah. Ammal ahlu sa'adah, adapun orang-orang as-sa'adah, orang-orang yang berbahagia, yang tempatnya di surga. Fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, maka mereka akan dipermudah. Ahlu sa'adah, orang-orang yang berbahagia, penghuni surga, mereka akan dipermudah oleh Allah untuk mengamalkan amal-amal penduduk surga, yakni amal-amal kebaikan, akan dipermudah oleh Allah terhadap orang tersebut. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang-orang syaqawah, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka, fayuyassaruna li'amali ahlus syaqawah, mereka akan Allah permudah juga untuk mengamalkan amalan orang-orang yang asyqawah, yang sengsara. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita hidup saat ini, kita bersenang-senang di dunia ini. Ketahuilah, tempat kita telah Allah tentukan. Apakah nantinya kita di surga ataupun nantinya kita di neraka, telah Allah tetapkan hal itu. Bahkan sebelum kita dilahirkan, telah Allah tetapkan. Oleh karenanya Nabi membimbing kita agar kita senantiasa beramal. Kenapa? Kalau seandainya kita senantiasa beramal, Allah akan mudahkan bagi kita. Ketika kita beramal dengan mudahnya, maka di sana ada indikasi, ada qarinah yang menunjukkan bisa saja takdir Allah, Allah masukkan kita ke dalam surga. Tandanya apa? Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan, Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Di sana ada indikasi bahwasannya bisa jadi kemudahan-kemudahan ini Allah berikan dikarenakan Allah telah takdirkan tempat kita di surga. Adapun ahlus syaqawah, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka, maka mereka akan juga dipermudah oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan kejelekan, amalan-amalan buruk. Allah permudah baginya. Kenapa? Karena ada takdir yang telah ditakdirkan untuknya, dia menjadi penghuni neraka. Saat ini hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita tidak mengetahui takdir kita. Kita tidak mengetahui di mana tempatnya nantinya Allah letakkan kita. Apakah di surga ataukah di neraka? Kita tidak tahu. Namun Allah beri indikasi. Ketika kita senantiasa mudah melakukan amal soleh, bisa jadi kita menjadi penghuni surga. Ketika kita mudah melakukan kejahatan, kejelekan, bisa jadi telah ditetapkan kita menjadi penghuni neraka. Namun ini belum terjadi hadirin wal hadirat. Kita belum tahu takdir kita. Jadi sekarang, walaupun kita melakukan banyak kejelekan, banyak hal-hal maksiat yang kita lakukan, kita belum mengetahui takdir kita. Oleh karenanya, i'malu, beramallah. Ketika kita merasa berat untuk beramal, berdoalah kepada Allah agar Allah mudahkan. Hadirkan khauf, ketakutan pada diri kita ketika kita susah melakukan amal-amal soleh. Ketika kita susah menempuh jalan-jalan kebaikan, menuju majelis ilmu susah, namun ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya, mudah jalannya, duduk di warung kopi sejam, dua jam, tiga jam, mudah bagi kita. Namun duduk di majelis ilmu 30 menit, satu jam, kaku sagonyo, kaku sagoji, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Perhatikan sabda Nabi. Oleh karenanya ketika hal ini terjadi pada diri kita, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka segeralah bertaubat, karena kita belum mengetahui takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Oleh karenanya terus lakukan amal soleh, jangan pernah sia-siakan amal soleh, yang dengan kita senantiasa melakukan amal soleh, mudah-mudahan dengan rutinitas tersebut Allah berikan kemudahan bagi kita, dan nantinya kita ditakdirkan untuk tinggal di surga Allah Jalla wa'ala. Dan ini yang kita butuhkan. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, setiap amalan yang kita lakukan ini semua telah ditetapkan oleh Allah. Dan ketetapan yang telah Allah tetapkan kita tidak tahu. Kita belum tahu apa yang Allah tetapkan. Oleh karenanya Allah berikan kepada kita iradah, keinginan. Allah berikan kepada kita kudrah, kemampuan. Dengan dua hal tersebut, pilihlah hal-hal yang baik, menunjukkan kita tidak dipaksa dalam melakukan ketaatan. Allah beri pilihan kepada kita, pilihlah hal-hal yang baik, tinggalkanlah hal-hal yang buruk. Seperti dalam hadis ini Allah sebutkan ketentuan yang Allah berikan, di antaranya adalah lemah, malas, walkais, dan semangat. Kedua hal ini adalah takdir yang Allah berikan. Namun dalam dua hal ini juga Allah takdirkan adanya kudrah, adanya iradah. Al-ajiz, malas. Padahal manusia Allah takdirkan kepadanya malas. Bukankah Allah juga takdirkan, Allah tetapkan baginya kudrah, kemampuan? Bukankah Allah juga takdirkan padanya keinginan, iradah? Kenapa dia malah memilih hal yang membuatnya malas? Contoh mudahnya hadirin wal hadirat, para penuntut ilmu di depan kita ini, semua kita, khususnya para santri, Allah telah takdirkan malas, Allah juga telah takdirkan al-kais, semangat. Di dalam malas, semangat, di sana ada kudroh, kemampuan. Di sana juga ada iradah, keinginan. Ketika dia malas, di sana sebetulnya ada pilihan, ada kudroh, ada kemampuan. Di sana ada iradah, keinginan. Ada sebab-sebab yang Allah ciptakan. Ada musabab, ada akibat dari sebab tersebut. Tidak serta-merta Allah menciptakan padanya lemah, Namun di samping itu Allah juga ciptakan, Allah berikan kepadanya kudrah, kemampuan. Di sana ada semangat, ada lemah. Kenapa dia memilih lemah, tidak memilih al-kais, semangat? Kenapa dia berkumpul dengan orang-orang yang malas? Ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang malas, bisa menjadi sebab yang akibatnya dia juga malas. Jadi tidak serta-merta Allah memberikan takdir malas kepadanya. Namun di sana ada pilihan bagi orang tersebut. Kenapa dia tidak berkumpul dengan orang-orang yang semangat, yang sehingga malas yang ada pada dirinya, yang sebelumnya dia tidak tahu takdir yang Allah berikan padanya, malas atau semangat, dia tidak tahu. Namun di sana ada sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada malas, yang bisa mengantarkan kepada semangat. Kenapa mereka tidak menempuh sebab-sebab tersebut? Kenapa mereka malah beralasan, ini takdir yang telah Allah takdirkan kepadaku, aku malas. Padahal di sana ada pilihan. Kenapa dia tidak memilih berteman dengan orang-orang semangat agar kemalasan yang ada pada dirinya hilang? Oleh karenanya para ulama menyebutkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba tidak bisa dia beralasan dikarenakan takdir. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak bisa dia beralasan karena takdir. Kenapa? Karena Allah telah berikan kepadanya pilihan. Dia tidak tinggal memilih, memilih yang baik atau memilih yang buruk, memilih yang malas, menempuh sebab-sebab yang malas, atau dia memilih semangat, menempuh sebab-sebab yang bisa mendatangkan kepadanya semangat. Ini semua telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan kita tidak mengetahui takdir kita kecuali kita tempuh sebab-sebabnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun lanjutannya insyaAllah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala subhanakallah wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.